penggoda jiwaku asmara dan rindu selalu jiwaku tak kuasa apabila digoda cinta. Aku mengharap selalu Tuhanku memelihara dari godaannya asmara, dan sampai imanku terguncang tergoda penggoda penggoda, jauhlah jangan ku digoda. Aku mengharap selalu Tuhanku memelihara dari godaannya asmara, dan sampai imanku terguncang tergoda tersiksa tersiksa, pergilah jangan ku kau siksa, jangan ku kau siksa, jangan ku kau siksa.